Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muka datoso ilmu ingkang manfaat, datos ilmu ingkang barokah fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saderenge kula njaluk sepuro nang sampean. Mbok menawi panjenengan memaham kitab hikam menika wonten kirange, atau mungkin panjenengan iso ndadekno lan stres. Gara-gara ngaji kitab hikam sampean stres, gara-gara ngaji kitab hikam sampean bingung. Ya boleh ngoten. Jalan satu-satunya lek kepingin sampean boten stres mergo kitab hikam, insyaallah monggo panjenengan ngaji sing istiqomah. Mulai dari jilid pertama sampai jilid selesai niku nek saged njenengan istiqomah, insyaallah bakal dadi tombone ati. Lek sampean melok tugel-tugel yo, kula mek kuatir sampean niku salah paham. Tentu seakan sampean keliru paham. Nek pun jenenge salah paham, ya salah sembarangan. Mila monggo kita dereaken pengaosan kitab hikam salajenge, yang mana pada kesempatan yang sekarang kita sampai pada halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Kama saya tivi kaulihi, kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa ma fi kaulihin dalam dawani musonep tahakkok bi ausofika. Tahakkok nyata akan lo siro. Bi ausofika kelawan biro-biro sifat siro. Yumitu mokom bantu sopuh Allah kain siro bi ausofihi kelawan biro-biro sifat Allah. Suma alala mongkonuli nak lili sopuh ke musonep. Nalika yang mongkono-mongkono. Kaulul musonep sing rupo. Kun bi ausofi rububiyati muta'alikon. Wabi ausofi umudiyati kamut hakikon ini. Ditaklili kelawan dawu mana aka. Antat ita ayat da'i mana aka antat da'iya ma laisa laka ay harrama alaika antat da'iya syai'an laisa laka mimma u'tia lil makhlukin. Mana anyegah sopo Allah ka ing siro antat da'iya entong ngaku-ngaku sopo siro ma ing barang laisa kang ora ono apa ma laka iku kaduwene sira mimma bayane saking barang utia kang den paringaken apa ma lil makhlukina maring biro-biro makhluk minal amwali bayane biro-biro pondok wasama lan ngarani sapa Allah ing itia itia u ma laisa laka ta'ala maulur sopa Allah ngarani udwanan ingani ngoyo wadhul mandek kesi ingani ngoyo afa yubihu ono to menangakan sopa Allah laka maring siro subhanahu maha suci Allah menangakan antat da'iya ing yento ngaku-ngaku sopa siro wasfahu ing sifati Allah wahuwa ale utai Allah iku rabbul alamin zat kang mengerani alam kape. Dadi lek ngoten ai fayakunu tegese mongko ana apa idiauka oleh ngaku-ngaku sira zalika ing mengkono-mengkono wasfuhu zalika ing mengkono-mengkono sifati Allah ana iku min azami dzulmi saking luweh agunge penggawe ngani ngoyo wa asyaddil udwan lan luweh sangete ngani ngoyo. Dadi fa'idha da'aita mongko arikalani ngaku siro anaka ing sak temene sira ghaniyun iku wong kang sugih au qadirun utawa wong kang kuwasa au azizun utawa wong kang luhur au qawiyun utawa wong kang kuat au alimun utawa wong kang ngerti sama kaya idia ya kok kang tumi apa mah hibak dinasika tuwi setengah menungso kana mongko ana apa dalika mongko nungkono idia ana iku mingka ba'iri ma'asil qalbi setengah saking biro-biro maksiat setengah saking biro-biro maksiate ati kang gede setengah saking biro-biro maksiate ati kang gede bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati kula kali panjenengan urip ana ndek donya niki kadang-kadang punya pandangan rampok itu adalah orang yang mencuri barang orang lain maling itu adalah orang yang mencuri barangnya orang lain copet niku adalah orang yang mencuri barangnya orang lain. Dan kulo kali panjenengan, barang siapa yang berbuat sesuatu yang seperti ini, maka orang itu kita anggap khianat. Barang duduk tak edewe diaku. Niki lek coro wong cilik diarani maling. Copet, rampok. Lek wong ono nek pemerintahan atau instansi niku diarani korupsi. Nopo kok diarani korupsi? Duwek duduk te'e digae dewe. Niku jenenge korupsi. Wong duwek digae jatai kang gembong. Digae tuku montore dewe. Digae menekno omae. Digae gawe pom. Dan lain sebagainya. Gampangane korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Lek kula kali panjenengan sebagai orang hidup. Punya anggapan bahwa orang yang mengaku-ngaku barangnya wong niku diharani rampok. Diarani maling, diarani koruptor, sampai dimijahijaukan, dibawa ke pengadilan, dibawa ke kejaksaan. Sebetulnya ada yang lebih dosa dari perbuatan seperti itu ada. Napa niku? Dawane ki musonep mana aka? Anta da'iya ma laisa laka mimma utiya lil makhlukin. Ki musonep dawu, Allah itu melarang sampean. Ngelarang kanggih ngaku-ngaku nang barang sing duduk teke sampean. Ngaku barang-barang sing diweno nang wong liya diaku teke sampean. Sandal sing wis dituku moro dijekik nang sampean. Laku-melaku nang sawah. Ketok wite po, nok po, nguwo. Nak melok nandur, ya nak melok duwe, nak melok duwe tanahe, nak melok duwe wite. Moro-moro diaku dijekik nang sampean. Dijekik. Itu kawis Allah niku. Niku lak wis elek nang kula sampean. Coba sampean angen-angen, sampean sak niki duwe omah, meneng-meneng moro omahe diaku nang wong. Oleh kira-kira. Sampean duwe tanah sak petak, meneng-meneng moro diaku nang wong tanahe sak petak. Gelem sampean. Oleh. Kula yakin sampean dak kira ngoleh. Kita nyelengi titik-titik, nglumpukno donya titik-titik bareng wis akeh kita tukono tanah, kita tukono omah setelah dadi omah, omahe diaku wong. Kira-kira ya apa perasaan sampean? Nuwun sewu. Insyaallah jelas loro ati. Nah, kalau kita sebagai manusia sudah punya perasaan bahwa barang yang menjadi milik kita ini jangan sampai diaku oleh orang lain. Sampean duwe toko, tas tuku, akhirnya diaku teke wong liya. Duwe tanah, tas tuku diaku teke wong liya. Lho lek sampean barangi sampean diaku wong ngono loro ati. Sewu. Lek Gusti Allah duwe sifat diaku nang wong, apakah Allah enggak sakit hati? Padha mawon. Malah Allah luwih loro ati. Luwih duka Allah. Luwih pegel Allah. Dadi lek ana wong ngarani wong punya keberhasilan, orang mendapatkan sesuatu, dia mengklaim bahwa keberhasilannya itu karena dirinya sendiri, itu sebetulnya merupakan dosa yang paling besar yang berkaitan dengan hati. Sampean menjadi orang yang pangkat. Sampean dadi wong sing kuat deh. Dadi wong nomor siji ana ndek donya. Krana sampean ngerasa sampean sing paling kuat deh. Sampean sing paling kuasa. Terus ana wong nyala-nyala nang sampean. Sampean nemen oleh pegel. Krana sampean menganggap punya pangkat. Sampean menganggap punya pangkat itu adalah dosa besar. Apa kok ngeten iki? Krana pangkat niku asline sing duwe namung Gusti Allah. Kula ambek sampean ndak duwe pangkat apa-apa. Nun sewu, tak contohno nang barang sing nom-nom. Melaku-melaku sampean nang masjid, sandale apik tas tuku. Sandal toko tuku, sandal kulit. Mbok merek ya apa kok sandal apik. Barang sampean tuku, dikon nang masjid. Kon nang masjid diwasap nang uang. Wapetuk di masjid, begitu kepetuk ketok nang uang sing nyolong sandalnya langsung cekel. Sing jiwik sandal diwantem, cedur, cedur, cedur. Ditakon apa kok ngamuk? Krono sampean rumoso duwe sandal. Sandali sampean dicolong nang maling, akhirnya sampean ngamuk maling dikepui. Dengan punya perasaan bahwa sampean ini orang yang betul-betul memiliki sandalnya. Ndak ano embel-embel bahwa sandal itu sebetulnya miliknya Allah. Jadi pada satu saat karena ini miliknya Allah, maka satu saat akan berubah dan diberikan kepada orang lain. Lek sampean ngeroso, ngamuk model koyok ngiten. Karena punya perasaan sandal itu miliknya sampean semata-mata. Orang lain tidak ikut punya. Dengan kecongkaannya karena orang mengganggu haknya sampean-sampean kepuin nun sewu. Coro hukum fikih sampean ndak apa-apa. Tapi coro Allah sampean iku dosa. Napa? Karena sebetulnya barang itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lek ngepuke masih coro fikih ya ndak oleh. Wong nemu barang itu sebetulnya enggak boleh kita main hakim sendiri. Tapi lek sakniki lek ndak main hakim koyo ngoten kadang-kadang yo didisiki nang malingi. Sik wingi niku wonten ndek koran wong nyolong nang jerone omahe wong. Krana sing duwe omah tangi akhire wong telu diwateni kabeh. Lho maling sakniki koyo ngoten. Kalau kita sudah meniti hal yang seperti ini, lek kula mbek sampean tidak punya curiga, kula mbek sampean ya berarti ndak sayang nang awake dhewe. Jadi ono ae dalane ndek kitab tauhid niku untuk disamakan dengan kitab fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kan mereka ini kula ambil sampean ojo ngaku-ngakuan sifatnya Gusti Allah. Lek sifatnya Gusti Allah jadi aku. Lek sampean ngaku-ngaku sifatnya Gusti Allah, berarti sampean ngerampok barang yang paling berharga. Merampok sifat yang paling berharga. Lek ngerampok barang yang menungso, tidak sepiro. Tapi lek ngerampok sifatnya Gusti Allah, sepiro dusane. Milo dikatakan, min akbari ma'asi dhunub, min kabairi ma'asi dhunub, setengah saking biro-biro maksiati ati kang kwedhe. Nggih menika ngakoni sifat yang mestinya dimiliki oleh Gusti Allah. Wa min musyarakatil marbub lirabbi. Lan saking oleh nyekutani hamba kepada kawula. Musyrik, mboten oleh. Sampeyan ngaku wong sing luwe kuat niku berarti sampeyan teken kroyokan karo pangeran. Ngaku wong sing mampu berarti sampean keroyokan karo pangeran. Lek ngaku keroyokan karo pangeran ya syirik jenenge. Berarti menganggap ada Tuhan selainnya Allah. Siapa? Ya awak sampean niku. Wa min afhasil fawahisi lan iku setengah saking luweh alane pira-pira barang kang ala indal arifina munggone pira-pira wong makrifat wujudu syai'in utawi anane swiji-wiji minasyirkati bayane saking gembulan fi qalbil abdi in dalam sifati kaulo. Lan termasuk dosa sing paling gedhe, barang elek sing paling elek munggone al arifin. Munggone wong sing makrifat dateng Gusti Allah, wujudu syai'in minasyirkati, terdapatnya sebuah persekutuan di dalam hati seorang hamba bidai syai'in. Kelawan ngakoni swici-wici min ausafir rububiyati kang saking biro-biro sifat kang bangsa pangeran li nafsi kangge awak dhewe ne abet iktikodan saking arah iktikate au kaulan utawa saking arah pengucapi. Jari wong al arifin termasuk dosa sing paling gede ngene iku lek ana wong di atine ngerasa gembulan karo Gusti Allah tentang satu sifat saja rasa awake sugih niku ndak oleh. Iku termasuk dosa gede, dosa niati, kotor hati. Ngrasa wong sing paling kuat ndak oleh. Niku nggih termasuk dosa niati. Ngrasa wong sing paling pinter, pokok ngrasa-ngrasa ngoten niku ndak oleh. Jari al arifin niku min afhasil fawahish. Wujudu syai'in min asyirkati fi qalbil abdi bidai syai'in min ausafir rububiyah li nafsi iktikotan dengan cara iktikot tau kaulan atau kata-kata. Lek omongane ndak tau ngomong lek awak ini ku ngrasa sugih tapi nek perasaane. Lek omongane ndak tau ngrasa lek awak ini ku dadi wong pinter tapi perasaane dipraktekkan dengan pekerjaannya. Perasaane ngrasa dadi wong sing paling kuat. Perasaan yang rosso dadi wong sing paling pintar. Perasaan yang rosso dadi wong sing paling yok nopo. Walaupun dia tidak pernah mengatakan. Niku dosa niku. Jadi lek tauhid, hikam, hukum ini tidak akan hanya berjalan dalam zahirnya saja, tetapi dalam batin kita juga perlu berhati-hati. Ojo sampai di hati niki duwe pengakuan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu juga kita miliki. Kita ngeroso dadi wong api. Sing api niku Gusti Allah. Kulo sampe niki kok umpama api itu hanya karena mendapat keterembesan utawa bantuan dari kebaikannya Allah. Kalau kita dipuji orang bukan berarti diri kita sing dipuji nang menungso. Tapi kulo ambek sampe niki dipuji nang menungso karena Allah meletakkan sifat kebaikannya dalam diri kita. Sehingga orang lain mau mengakui kebaikan kita. Lungiten prosesi. Sampean dadi wong sugih apa kok sugih? Krana nang Allah dikai rahmat. Dadi aja ngrasa sampean sing sugih. Sing ngrasa sugih tetep Gusti Allah. Kula mbek sampean tetep gak di apa-apa. Lek kula mbek sampean ngrasa sugih, Allah sangat murka. Kenapa? Karena sifat sugih itu miliknya Allah. Artinya lek sampean sugih aja ngrasa sombong. Sebab sing oleh sombong niku namung Gusti Allah. Dadi wong niku dadi wong sugih ya ndak oleh ngrasa dadi wong sugih, ndak oleh ngrasa bahwa dunia yang dia miliki hanya miliknya dia semata-mata. Wong liya ndak oleh ngampung niku ndak oleh. Kita sukses, maka orang lain pun juga ingin sukses. Ojo menganggap kesuksesan hanya akan menjadi milik kita. Sukses itu hanya akan menjadi teke sampean tok ojo. Sing menentukan sukses lan tidak niku Gusti Allah. Kalau sampean merasa dirinya akan selalu sukses dan harus sampean saja yang sukses, maka itu jelek menurut Allah. Termasuk dosa besar menurut Allah, dosa-dosanya hati. Kenapa kok demikian? Di samping itu sudah menjadi sifatnya Allah, yang kedua alasannya nggih menika, wong lek enggak ada perasaan kudu berhasil, menungso kalau sudah punya perasaan harus sukses, maka dia akan menghalalkan segala cara. Lho nih, lek wis menghalalkan segala cara, otomatis deh ini ku ngaku dadi pangeran. Dasar politik, politik itu enggak ada kitabnya, apapun bisa kita lakukan. Biasanya sing digawe dalil niku nang konco-konco, mala yutafaru fil ibtida, yutafaru fil dawam. Lho, ojo sakarepan. Masih enggak dalil kok eta Gusti Allah niku ndak bodoh. Sampean berpolitik karena akan memperoleh kekuasaan. Pada saat kita berkuasa, kekuasaan kita akan kita gunakan untuk kemanfaatannya agama. Walaupun itu boleh, hati-hati. Gusti Allah niku mboten bodoh. Ingat, setiap jengkal amal kita, setiap kita bergerak, sekecil apapun gerakan kita, Allah akan mengetahuinya. Lek wis Gusti Allah weruh, mesti nang Gusti Allah dibales. Lek bales, lek kelakuane elek ya balesane elek. Lek kelakuane apik ya balesane apik. Dadi ngati-ngati. Niku lambe sampean iki enggak ada usaha nopo mawon. Ojo sampe lali bahwa usaha kita ini hanya sebuah tempat saja. Sebetulnya yang punya usaha Gusti Allah. Jadi, kalau kita punya perasaan bahwa kita ini merupakan tempat usahanya Allah, kalau tidak berhasil, berarti kegagalan itu sebetulnya bukan hanya dari kita, tapi sudah Allah yang mengendaki untuk gagal. Sekalipun kita harus punya keyakinan bahwa kegagalan itu krono keteledoran kita. Tapi itu sudah tidak lepas saking takdiri Gusti Allah. Ngoten. Jadi mergane enak. Wong nyenden nang Gusti Allah niku mboten kesel. Seger ngoten lho ya. Nggih. Lek wong niku mboten kadek nyenden nang Gusti Allah, waduh. Meneng niki kudu lara ati to. Meneng niku kudu pegel to. Krana rumoso awake dilangkai. Krana rumoso awake niku disikut. Krana rumoso awake niku didengkeni kancane. Aduh. Kok katene kesel ngrasakno tingkae wong sak karep-karepe sampean wis. Donya iki kate sampean kapakno monggo sing penting awak niki ibadah nang Gusti Allah ndak salah ngoten mari wis. Usahae macet loro ati nang tanggone. Salah wis usahae macet sik loro ati. Lha lek usahae macet aja loro ati, berusaha untuk bunga. Salah wis usahae macet sik loro ati tambah kuru. Nang awak menang niku tambah ngenes. Nggih. Lek sampean usahae ndak berhasil disandakno nang Gusti Allah wis dikersakno ngene nang Gusti Allah kate ya apa? Ya wis. Wong sing duwe karep niku Allah. Kula mek sampean niki apa jare Gusti Allah koyok wayang. Allah niku dalange. Li anna dzalika krana sak temene ngaku-ngaku koyok ngoten niku berarti munaza'atun lahu aran nentang lahu maring Allah wa takaburun lan gumedhe alaihi ing atase Allah wa bil hadis lan dalam hadis iku ing dalam hadis ana dawuh al kibriya uridai utawi sifat gumedhe iku ridai selendang ingsun wal azmatu utawi keagungan iku izari sarung ingsun faman mongko tae sapane wong naza'a iku nyabut sapa man ngrebut sapa man ani saking ingsun wahidatan ing salah siji ne sifat minuma saking al kibriya wal azmah al qaitu moko nguncalaken sapa ingsun hu ing man finnar ing dalam neraka wa fi riwayatin lan ing dalam siji ne riwayat kosom tu moko ngejur sapa ingsun mongko ngremukaken sapa ingsun hu ing man jari Gusti Allah ati-ati lho sifat gumedheku minangka selendangku sifat keagungan iku minangka sarungku krana selendang lan sarungku ojo sampe direbut ojo sampe diaku lek sampean ngrebut sampean tak uncalno nang neraka apa krana rumoso nyaingi aku jare Gusti Allah ngoten dadi ojo bersaing karo Gusti Allah bersaing karo Gusti Allah kok cek gedene temen sak piro gedene sampean sampean lek ngerasa sombong apa yang sampean miliki di dunia sampean delok sifati Gusti Allah jo ato-ato delok nang segoro berapa triliun jumlah ikan yang ada di laut setiap hari itu besar kecil makin lama makin besar dan otomatis ada yang memberi makan sampean takok ni nang atini dewi sopo sing ngekei mangan makhluk sak jagat ni segoro yu sementara aku lambik sampean kadang-kadang ngerasa sugi padahal ngingoni awake dhewe tok lho kadang-kadang tak kuat nyambut gawe ni kembang kempis penghasilane sedina oleh mek 15.000 awake kena penyakit sing kudu operasi nang dokter bayar kangge operasine awake dhewe lho ndak mampu bayar kangge marasno awake dhewe berobat kangge awake dhewe tok ndak mampu ngono wis rumoso sombong rumoso gumedhe rumoso sugi Daniyo lek sampean iku iso makani wong sedina 1000. Sak soge-sogene wong nek donya ndek ndi ana wong iso mangani wong liya mek gratis, mboten saged. Allah, kabeh gratis teko Gusti Allah. Wit-witan mangan nang Gusti Allah. Hayawan mangan nang Gusti Allah, menungso mangan nang Gusti Allah. Kula mek sampean golek pangane dhewe. Ambek pangane anake dhewe tok, ambek kebutuhan ndek omahe, ambek keluargae wis keteteran. Ngono lho diarani apes dak gelem. Kalau kita berpikir datang kuasaan Gusti Allah sama delok burung yang berkicau banyak ono manuk kuntul, manuk gentilang, manuk betet, manuk terkuku, manuk puter, manuk emprit, manuk perenjak, manuk cerucut, lowo, ulo, kabeh niku mangane nang Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin ditunjuk niki kabeh barang sing obah niku sing ngingoni Gusti Allah ngopo mawon sing obah ana ning bumi niki sing ngingoni Gusti Allah dadi lek Gusti Allah sombong niku pantes panjenengan nek Gusti Allah mampu memang lek kula mbek sampean sombong apa sing kate dindelno ndak ana. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita banggakan. Karena tidak ada sesuatu yang pantas kita banggakan, sangat tidak pantas kalau kita ini sombong. Wong kula mbek sampean iki ndak diopo-opo. Sedikit wae ndak diopo-opo. Dadi lek wis ndak diopo-opo, ya wis ngaku ndak duwe. Kabeh wae jadi pangeran wis sak karepe pangeran. Ya usaha hati tetap usaha tapi ojo loro ana ati. Usaha-usaha lek usaha gagal ojo ngilokno wong. Ndak ilok, Cak. Ndak ilok, dosa. Lah sampean dadi menungso katene ndak gelem gagal lah. Sukses terus. Lah sampean sukses terus apa sing gelem ngapek gagale? Ya ndak iso. Manusia itu akan marah kepada orang lain karena dia merasa haknya diganggu oleh orang lain. Lulek sakniki kula ambek sampean ndak duwe hak. Terus apakah kita ini pantas marah kepada orang? Wong di dunyo kabeh ini haknya Gusti Allah. Kalau barang yang menjadi haknya Allah itu diaku nang wong liya, sampean lha opo ngamuk? Ana wong dengki nang sampean. Sampean pegel. Lha opo kok katene pegel? Wong barang masih dengki-dengki ngono, barang sing didengkeni kudu tutek sampean. Ana wong dengki nang sampean. Sampean katene lara ati. Sakniki kula takon, awak sampean niku sapa sing duwe? Gusti Allah. Lho nek sing duwe niku Gusti Allah didengkeni wong, lha opo sampean kare pegel? Ngoten lho. Tapi niki nuwun sewu. Kula ngomong ngeten niki bukan berarti kula niku orang yang paling sabar. Orang yang paling kuat, nggih mboten. Kula ngomong niki mbok menawi dadi tombone ati. Tapi yakin, kula yakin insyaallah semua manusia itu ingin menjadi lebih baik. Semua manusia itu ingin lebih bagus. Mboten mawon ndak anuk critane menungso kepingin elek niku mboten wonten. Dadi lek ana barang ndak melok duwe diganggu wong, ya aja pegel-pegel. Apa maneh nek Gusti Allah? Cuman yang jelas kalau barang itu baik, monggo kita sandarkan kepada Allah. Kalau barang itu jelek, ya mari kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Wa maknal munaza'ati utai maknani al-munaza'ah at-ta'wa bil ibaroh. Iku ngaku-ngaku bil ibaroti kelawan tembung. Diomong nolak iku dekku. Awil itikot utau itikot. Wa idhafatu hadainil wasfaini utawi. Nyende akan ing ikira sifat luru. Nopo? Sifat sifat kumede lan sifat rumoso agung. Kinayatun iku nginayai. Kinaya ansyiddatil ikhtisosi. Saking sangete tertentu, tertentu ni Allah bima kelawan wasfa ini. Kan mergane Allah dawuh al kibriya uridai wal azmatu izari itu ngisaroi bahwa sebetulnya yang bisa memiliki dua sifat itu hanyalah Allah subhanahu wa taala. Lainnya mboten wonten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged kita lematurake mandar muka tatos ilmu ingkang manfaat so barokah. Fitni wa dunya wal akhirah. Salalu putih kula nyun aku ibun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.